بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan Rabu kedua dan keempat mulai petang ini, insyaallah kita akan mengkaji salah satu kitab yang merupakan kitab sangat ringkas namun sangat padat dan menjadi salah satu induk rujukan referensi literatur para ulama sunnah di dalam menjelaskan sunnah itu sendiri dalam penjelasan akidah dan tauhid, yaitu Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Sekilas, Al-Muzani adalah Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani. Mesri, beliau berasal dari Mesir. Tidak diketahui banyak syuyukh beliau, syekh dan guru-guru besarnya. Mungkin para ulama sebutkan karena beliau merasa cukup dan begitu banyak ilmu yang beliau serap dari guru besarnya, imam beliau dan imam kaum muslimin, yaitu Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan lekat, artinya lama, Al-Muzani bersama dan berguru kepada Syafi'i, sehingga betul-betul ditelan banyak ilmu dan faidah yang Syafi'i ajarkan padanya. Sampai Imam Syafi'i sendiri mengatakan, Al-Muzani nasiru madhabi. Al-Muzani adalah yang membela atau menguatkan madhabku, madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dikenal zuhud, alim, mujtahid dan mihjaj, yakni kuat dalam perdebatan, tentunya perdebatan ilmiah yang dimaksud, artinya dalam mengungkapkan hujjah, dalam mengistimbat dalil yang beliau fahami, dikenal sangat kuat dan sangat alim rahmatullahi alaih. Kata Imam Baihaqi, tidak pernah aku dapati kitab di dalam Islam ini yang lebih besar manfaatnya, lebih banyak barokahnya, lebih luas buahnya, yang buah manfaat faidahnya, dari kitab-kitabnya Al-Muzani. Yani kitab Muzani diakui oleh para imam bahkan sekelas Baihaqi, kitab yang paling besar dan paling banyak faidah dan manfaatnya. Rahimahullah, bagaimana tidak, beliau berguru dan lama bersama Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Syafi'i rahimahullah, Imam, memuji murid beliau ini hingga beliau katakan, lau nadharal muzani asyaitan laqata'ahu. Kalau seandainya saja Al-Muzani berdebat dengan syaitan, pasti akan kalah syaitan, pasti akan tekuk lutut di hadapan beliau. Tadi karena kuatnya hujjah dan dalil yang beliau pegang, yang beliau jelaskan, makanya penting untuk karya-karya beliau dikaji dan dipelajari. Murid beliau, murid Muzani, termasuk murid besarnya adalah Imamul A'immah, Imam Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ma'ruf, murid Muzani, mengatakan riwayat beliau nukil dari gurunya Muzani, berkata, aku menulis kitab ini selama 20 tahun. Yani 20 tahun beliau terus mengkoreksi. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang didepankan, ada yang dibelakangkan, untuk tampil lebih baik dan lebih sempurna. Bahkan kata Muzani, sebelum aku menulis, aku puasa 3 hari dan aku sholat sekian rokaat, nah, sebagai bentuk takarrub kepada Allah agar diberkahi karya dan tulisan beliau ini. Maka tulisan beliau tulisan yang azim, karya yang besar di dalam Islam. Karenanya Ahmad bin Saleh, imam, mengatakan kalau seseorang bersumpah mengatakan dalam sumpahnya, aku belum pernah melihat orang seperti Muzani. Artinya keilmuannya, kealimannya, ketakwaannya, keteguhannya di atas sunnah, istiqomahnya, maka dia jujur, tidak akan salah dalam sumpahnya. Sampai setingkat itu, Imam Ahmad bin Saleh rahimahullah menyebutkan. Wafat Al-Muzani rahimahullah tahun 264 Hijriyah dalam umur 87 tahun. Disebutkan selama 87 tahun itu beliau melewati 11 khalifah, bergantian dari khalifah-khalifah Abbasiyah. Nah, Harun al-Rashid, Amin, Ma'mun, dan khalifah-khalifah yang berikutnya. Itu sekilas tentang penulisnya, Imam Al-Muzani. Mungkin jarang kita dengar, wa illa beliau imam besar, ulama besar, terkhusus dalam madhab Syafi'i. Seperti Imam Syafi'i sendiri katakan, dialah yang membantu atau menguatkan madhabku. Dan kalau kita bicara fikih, kalau kita bicara fikih, membahas hukum-hukum fikih, masuk ke kitab-kitab fikih, terutama literatur madhab Syafi'i, tidak akan lepas dari nama Muzani. Pasti Muzani berpendapat begini, menurut Muzani begini, Muzani menerangkan begini, Muzani, Muzani. Karena tadi beliau murid dan orang yang paling tahu madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam hal ini beliau menukilkan dan menyampaikan kepada kita madhab Syafi'i dalam masalah akidah, dalam masalah usuluddin, pokok dasar agama. Sebelumnya perlu diketahui bahwa kitab ini ternisbatkan kepada beliau, Syarhus Sunnah Al-Muzani. Dan itu yang dimaksud dengan sunnah, bukan sunnah dalam pengertian hukum fikih, dalam artian kalau diamalkan berpahala, orang dapat fadilah, kalau ditinggalkan orang tidak berdosa. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dikehendaki sunnah di sini adalah agama. Segala yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala yang disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kata Imam Makhul Asy-Syami, tabi'in, dalam riwayat Ajurri juga Marwazi, as-sunnah sunnatan. Sunnah itu ada dua. Sunnah al-akhdhu biha fadilah wa tarkuha ila ghairi haraj. Sunnah yang pertama dalam pengertian fikih, yaitu kamu mengamalkannya fadilah, pahala. Kamu tinggalkan tidak ada keberatan. Ini enggak dosa kamu meninggalkannya. Ya seperti sholat sunnah, nafilah, qobliyah, ba'diyah, puasa Senin, Kamis. Kamu amalkan, kamu berpahala, kamu tidak lakukan, ya kamu enggak berdosa. Ini yang pertama. Yang kedua kata Imam Makhul, wa sunnah al-akhdhu biha faridha. Sunnah untuk mengamalkannya wajib, fardu, harus, tidak ada pilihan. Orang enggak boleh milih-milih, enggak saya mau ngamalkan, saya enggak mau ngamalkan, saya malas, saya enggak kuat, enggak, harus dia ambil. Tidak ada pilihan. Pengertian yang kedua ini yang dimaukan oleh Imam Al-Muzani. Bahwa ini syarhus sunnah, sunnah dalam artian yang harus diterima, yang wajib kamu imani, wajib kamu yakini, kamu benarkan dalam hatimu. Keyakinan, iman dalam kolbu, wajib. Kemudian yang kedua, seperti tadi, ini ternisbatkan kepada beliau, Al-Muzani. Dan itu ada dari beberapa a'immah dan ulama selain beliau. Penisbatan akidah atau kitab kepada orangnya, seperti akidah Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ini akidahnya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Akidah As-Safarini, akidahnya Imam Safarini yang disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan banyak yang lain yang serupa dengan itu. Dinisbatkan akidah itu kepada orangnya. Ini kenapa demikian? Karena mereka orang yang sudah mencapai derajat imamah. Mencapai derajat keimaman yang tinggi dalam Islam. Menjadi toladan bagi umatnya. Menjadi figur, dicontoh bagi generasi-generasi berikutnya. Dan umat haus, ingin tahu dan ingin meniru seperti apa akidahnya Imam Fulan untuk dia tiru, karena ini toladannya. Dan itu hanya, sekali lagi, hanya ulama-ulama besar dan imam-imam besar yang memang sudah mencapai derajat imamah, yang Allah katakan tentang mereka waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka imam, panutan dalam kebaikan, diikuti oleh yang lain karena kesabaran mereka dan keyakinan mereka terhadap ayat-ayat kami, sehingga merupakan kesalahan kalau hudatsa, ahdats, orang-orang baru yang juga baru menuntut ilmu kemudian menisbatkan perkara ilmu atau akidah ini pada dirinya. Ini akidah saya. Akidah saya adalah begini-begini, dituangkan dalam karya tulis, dalam kitab. Mananta? Kamu siapa? Dan orang pun gak kenal sama kamu. Kamu ini siapa? Untuk apa kamu katakan ini akidah saya? Buat apa umat tahu ini akidahmu? Kenal aja tidak umat dengan kamu. Dan itu fitnah. Seringnya akan membuat fitnah orang yang hudatsa, dan ada dari beberapa maftunin, orang-orang terfitnah, dijadikan figur, dijadikan toladan, kemudian menulis ini akidahnya, ini pemahamannya, begini manhaj dia, kesana kemari. Kemudian bahkan lebih jauh lagi, dibuat wala wal barok kepadanya, yang bersama dan mencintai, menyenangi fulan, berarti bersama mereka, yang tidak berarti musuh baginya. Fahada, bukan jalan para a'immah, bukan ajaran para ulama salaf, itu jalan dan ajaran syaitan, di mana seseorang dijadikan tolak ukur, dijadikan segalanya, apalagi ukuran adanya wala, adanya barok, adanya dijadikan rujukan, dijadikan tempat kembali, dan ini sementara dia hadats, orang baru, baru juga merangkak di dalam ilmu, baru ngerti alif ba'ta. Maka ini tidak benar. Yang ada dari para ulama, naam, ketika orang itu sudah mencapai imamah yang tinggi tadi, yang menjadi panutan bagi umat, orang ingin meniru, ini Imam Syafi'i seperti apa akidahnya, ini Imam Ahmad seperti apa akidahnya, ini Imam Muzani, Abdul Ghani, dan para imam-imam besar yang serupa dengan mereka. Taib. Di mukaddimah, Imam Abu Ibrahim Al-Muzani menyebutkan, fa innaka aslahakallah sa'altani an uwadzihalaka minas sunnati amran tasbiru nafsaka ala tamassuki bihi wa tadra'u bihi anka syubahal aqawil wa zaigha muhdatsatiz dhalin. Kamu, ini kata Muzani, kamu, semoga Allah selalu membenahimu, selalu memperbaiki urusanmu, meminta kepadaku untuk menjelaskan padamu sunnah, perkara yang kamu akan berupaya sabar dalam mengamalkannya, mendakwahkannya, berpegang teguh dengannya, dan dengannya pula kamu bisa menepis syubhat-syubhat dan kesesatan dari orang-orang yang telah menyimpang. Waqad syarahtu laka minhajan muwaddahan lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan. Maka aku jelaskan padamu seperti apa sunnah itu, dan aku tidak kurang-kurang untuk menjelaskan semuanya yang perlu dijelaskan dalam agama ini, yang perlu kamu tahu, perlu kamu amalkan, perlu kamu dakwahkan. Nushan, sebagai bentuk nasihatku untukmu. Ini mukaddimah dari Imam Muzani rahimahullahu ta'ala. Dari mukaddimah beliau ini, banyak permasalahan ilmu, faidah yang ulama jelaskan kepada kita. Antara lain, yang pertama, bagaimana beliau mulai awal tulisan beliau, fa'innaka aslahakallah, dengan doa. Doa kebaikan untuk orang yang membaca dan mempelajari kitab ini. Orang yang bertanya kepada beliau, didoakan solah untuk mendapat kemaslahatan, kebaikan, mendapat kesolehan dari Allah. Dan ini penting di dalam dakwah. Untuk seorang da'i itu, dan kita secara umum yang berdakwah, menasihati orang, untuk memberi kata-kata yang indah, kata-kata yang menunjukkan kita itu ingin baik baginya. Aslahakallah, semoga Allah memberi kemaslahatan, kebaikan padamu. Dan itu yang ditempuh oleh para imam dan para ulama. Al-Imam Muhammad rahimahullah banyak dalam risalah beliau selalu demikian. I'lam rahimahullah, ketahui semoga Allah merahmatimu. Wah, kata doa. Sehingga orang sadar, tahu bahwa kamu memang menginginkan kemuliaan dan kebaikan di dalam berdakwah untuknya. Dibubui dengan kalimat-kalimat baik semacam ini, bukan dengan kata-kata tajam, bukan dengan kalimat-kalimat yang menggores perasaan. Dengarkan ini, bodoh kamu itu, goblok kamu. Bukan begitu. Tapi lihat Imam Muzani, aslahakallah, semoga Allah beri kamu kesolehan, semoga Allah beri kamu kemaslahatan. Terbuka hati orang mendengar semacam ini, sadar bahwa ini orang menginginkan kebaikan untuknya. Makanya para nabi rahimahumullah, ketika mereka dicela oleh kaumnya, para nabi tidak membalas mencela. Mereka hanya sebatas membantah celaan itu. Ketika kaumnya mengatakan kepada Nabi Hud alaihi salam, kaum Nabi Hud berkata, inna lanaraka fi safaha, kami, kaumnya ini bicara, melihat kamu ini wahai Hud, nabi ini, ada dalam kebodohan. Orang bodoh kamu ini, ngapain berdakwah begini begini begini, nyampaikan kepada kami ini itu. Apa yang dibalas jawaban Nabi Hud kepada mereka. Nabi Hud hanya berkata alaihi salam, qala ya qaumi laisa bi safaha. Wahai kaumku, tidak ada padaku kebodohan. Aku bukan orang bodoh. Wahyu diturunkan kepadaku begini-begini dan seterusnya. Asyahid, beliau enggak membalas. Bukan kemudian, oh ya kalian yang bodoh. Bukan begitu beliau. Aku bukan orang bodoh. Sekedar menepis dan menafikan tuduhan mereka. Akhlak begitu mulia dicontohkan oleh para anbiya alaihimussalam. Dan itu yang ditiru oleh para ulama seperti Imam Muzani. Akhlak dikedepankan di dalam dakwah. Tutur kata. Bagaimana kamu berharap orang mau mendengar dakwahmu? Bagaimana kamu berharap orang mau menerima nasihatmu kalau akhlakmu jelek? Kalau tutur katamu buruk, kasar, keras dan tajam menggores orang sakit hati, jangan diharap orang bisa mendengar mau menerima. Dan bukan begitu dakwah disampaikan. Lihat para nabi, lihat para ulama, akhlak mereka dari depan saja sudah mulai ajaran dan toladan beliau berikan. Aslahakallah, semoga Allah memberimu kesolehan. Ini beliau sedang menyampaikan ilmu, tidak luput doa beliau berikan kepada orang yang bertanya kepada beliau. Yang kedua, kitab ini seperti Imam Muzani sebutkan bermula dari pertanyaan orang kepada beliau. Karena beliau katakan, engkau tanya kepadaku untuk aku jelaskan seperti apa agama ini, akidah yang kamu akan pertahankan, kamu sabar istiqomah padanya. Pertanyaan. Dan ini menunjukkan tadi beliau figur orang yang jadi rujukan. Makanya umat bertanya kepada beliau, perlu. Karena ini imam besar, ulama umat. Maka mereka rujuk bertanya kepada beliau. Perkara yang ketiga, ini pula menjelaskan kepada kita, dahulu, semenjak dahulu, umat ini dari sahabat, kemudian diikuti para tabi'in dan atba' tabi'in, jika mereka menghadapi problem, jika mereka menghadapi masalah, tidak mengerti apa solusinya, enggak tahu bagaimana jawabannya, padahal perkara penting ini, masalah agama, menghadapi syubhat, ada fitnah dan kesesatan di sana sini, kemana mereka rujuk bertanya? Kepada ahlul ilm. Mereka rujuk kepada ulama, orang-orang yang berilmu, karena mereka tahu disitulah mereka akan mendapati jawaban yang mencukupi. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu an, la yazalun nas salihin mutamasikin ma'atahumul ilm an ashabi Muhammad wa akabirihim. Umat ini tetap baik, soleh, berpegang teguh dengan agamanya, istiqamah, selama ilmu mereka datangnya dari para sahabat, selama ilmu mereka datangnya dari ulama-ulama besarnya, rujuk ke mereka. Seperti mereka rujuk kepada Imam Muzani di zamannya. Tanya, kata Ibn Mas'ud, فَإِذَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ عَنْ أَصَغِرِهِمْ هَلَكُ. Begitu ilmu mereka ambil dari yang muda, hancur umat ini. Yang muda ada dua makna. Muda dalam artian usia, masih belia, belum juga mumpuni di dalam ilmu, otodidak sendiri, kemudian dijadikan rujukan, dijadikan pegangan, dijadikan tolak ukur wala wal barok kepadanya, hancur umat ini ketika itu. Wal iyadzu billah. Yang kedua, muda dalam artian orang yang tidak rujuk kepada salaf, tidak mau kembali kepada sahabat, para ulama-ulama besar umat ini, imam, tabi'in, dan yang semisal mereka. Walaupun orangnya tua, tetapi enggak mau ngerujuk ke mereka. Maka ini juga asaghir, orang-orang kecil. Kalau dijadikan rujukan, hancur umat ini. Maka demikian. Mereka tanya kepada Imam Al-Muzani, telah benar dan tepat langkah mereka. Ala khabirin waqa'u. Menemui sasarannya. Bertanya, mereka dalam keadaan bimbang. Dan kembalinya, rujuknya kepada ulama besar seperti Muzani. Selamat umat ini. Perkara yang keempat, para ulama kita, para imam, selalu menjelaskan urusan agama ini, baik terkadang berdasarkan pertanyaan, dan itu banyak dari karya para ulama, dasarnya pertanyaan. Mereka ditanya, bagaimana ini, seperti apa sih akidahnya Ahlussunnah, bagaimana keyakinannya, kemudian dijawab begini, begini, begini. Banyak yang seperti ini. Atau yang kedua, tanpa ditanya, karena mereka melihat kondisi, situasi di mana umat perlu penjelasan. Begini, ajaran Ahlussunnah, begini akidah mereka. Mereka jelaskan berdasarkan dalil-dalilnya, dengan ayat-ayat Quran, hadith-hadith Rasul. Tujuan mereka dari semua ini, satu, nasihat untuk umat ini. Karena kita tahu hak muslim atas muslim yang lain, salah satunya Rasul katakan, wa idastan sahaka fansah lahu. Kalau saudaramu minta nasihat, maka nasihatilah, itu hak dia. Dan pertanyaan ini permintaan nasihat supaya mereka selamat di dunia dan akhiratnya. Begitu pula dalam hadis Jarir Al-Bajali, Rasulullah sebutkan, an-nushh likulli muslim. Salah satu baiat yang Rasul ambil dari para sahabatnya untuk mereka bernasehat kepada setiap muslim. Maka ditanya ataupun tanpa ditanya, ketika tahu mereka perlu dinasehati. Kewajiban seorang yang berilmu untuk menyampaikan ilmunya dan nasihatnya dari apa yang dia ketahui dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, menunaikan kewajiban nasihat. Perkara yang kedua, tujuannya adalah menguatkan umat ini, terkhusus si penanya. Karena Rasulullah SAW katakan, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mu'min yang satu dengan mu'min yang lain itu seperti bangunan, saling menguatkan, saling mengikat. Maka mungkin muslim yang satu lemah menghadapi suatu cobaan, lemah menghadapi fitnah, syubhat, bingung, bimbang, atau maka untuk menguatkan mereka dibantu, dinasehati, dijelaskan kepadanya, begini agama, begini sunnah, sehingga dengan itu tertopang dia, kuat, tidak sendiri, tahu bersamanya mukminin yang lain, bahkan di kalangan para a'immah dan para ulama. Maka ini kewajiban untuk menguatkan maknawiyah, menguatkan mentalitas kaum mukminin. Kalau kita tahu bahwa akidah yang kita yakini ini bukan hanya akidah kita, tapi kita tahu beginilah akidahnya imam-imam yang sebelum kita. Imam Muzani muridnya Syafi'i pun begini akidahnya, sama seperti akidah kita. Kemudian para ulama yang sebelumnya, para sahabat, kan jadi kuat orang. Jadi termotivasi dan lebih semangat dalam agamanya, itu tujuannya. Yang ketiga, untuk memurnikan agama agar mereka lebih bersih di dalam ibadahnya kepada Allah seperti yang diridhai oleh Allah SWT. Yang keempat, untuk membedakan antara ahlu sunnah dengan yang selain mereka. Perlu, kalau tidak dijelaskan, kalau tidak dipelajari begini, simpang siur dan rancu. Gak paham umat yang benar itu yang mana, seperti apa para sahabat Nabi, bagaimana para tabi'in, seperti apa imam-imam mereka, gak tahu kalau pada diam. Makanya Imam Muzani berbicara, menjelaskan, sehingga dengan itu akan terpilah, oh ternyata begini agama, seperti ini keyakinan para imam, para ulama Islam. Berarti yang tidak seperti ini bukan di jalan mereka, tidak mengikuti ajaran mereka dari kelompok-kelompok yang lainnya. Itu beberapa mukaddimah yang Imam Muzani rahimahullah sebutkan dalam mukaddimahnya. Setelah itu baru beliau masuk Bada'tu fihi bihamdillah dirrusyidis syadid. Aku memulainya dengan memuji Allah yang memiliki kebenaran. Alhamdulillah ahaqqu man dzukir wa aula man syukir. Aku memuji Allah yang memang paling berhak untuk dizikiri, yang paling berhak disyukuri. Wa alaihi uthni al-wahidus samad laisa lahu sahibah wala walad. Aku memuji Allah zat yang esa, tempat kembalinya semua makhluk, yang tidak beristri, tidak pula beranak. Jalla anil mathal, Allah yang maha mulia, maha mulia dari keserupaan dengan makhluknya. Fala syabiha lahu wala adil, maka tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah. As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar, maha melihat. Al-Alimul Khabir, yang maha tahu segalanya. Al-Mani'ur Rafi', yang maha kuat, maha tinggi. Alin ala arsyihi fi majdihi bidatihi, Allah yang maha tinggi di arsynya. Wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, Allah yang maha dekat dengan hambanya, dengan ilmunya, pengetahuannya. Ahata ilmuhu bil umur, semua segalanya diketahui oleh Allah. Wa anfadha fi khalqihi sabiqul maqdur, dan pada makhluknya telah tertentukan segala takdirnya. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur, dan Allah maha tahu apa yang tersembunyi di balik dada setiap hambanya, dan apa yang berkhianat dari mata dan penglihatan mereka. Penjelasan ini insyaallah untuk pertemuan depan. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.